من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. ومن من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله ما أوتي أحد إطاء خير أو أوسع من الصبر. نعم, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan barang siapa bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidaklah seseorang diberikan dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, yang maknanya ketika menjelaskan wa may yasta'fif yu'ifahullahu, barang siapa menjaga diri dari keharaman-keharaman, maka Allah akan menjaganya. Al-iffah biasanya menjaga diri. Nah, menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan lebih khusus menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan terhadap wanita. Apa-apa yang diharamkan terhadap seorang laki-laki dari wanita. Yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, apabila seseorang mengikuti hawa nafsunya, dia bertatabuk, dia mengintip-ngintip kepada wanita, maka matanya akan berzina, telinganya akan berzina, hatinya akan berzina, tangannya akan berzina, kemudian farjnya atau kemaluannya akan berzina. Nah, demikian juga dan demikianlah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutiba 'ala ibni Adam hadduhu minaz zina mudrikan dzalika la mahala al ainani zinahuma an-nadhar ila akhir al hadis. Telah ditetapkan atas manusia bagiannya daripada zina, mesti mendapatkan dan tidak bisa dielakkan. Kedua mata zinanya adalah melihat, lisan atau mulut zinanya adalah berkata-kata, telinga zinanya adalah mendengar, tangan zinanya adalah meraba, kaki zinanya adalah melangkah, hati zinanya berangan-angan. Kemudian kemaluan membenarkan atau mendustakan yang demikian. Nah, maka barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya di dalam bertatabuk, mengintai-ngintai, melihat kepada wanita, nah maka dia akan terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan, akan terjerumus anggota badannya kepada zina-zina. Nah, yang hal ini, mata ini merupakan panahnya syaitan, merupakan pintu masuknya syahwat. Nah, ketika seseorang melihat kepada lawan jenisnya, kemudian mulailah di situ timbul. Nah, timbul keinginan, timbul hayalan, timbul bayang-bayang di dalam hatinya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh penyair, nah, yang artinya pertama-tama adalah pandangan, berikutnya adalah senyuman, berikutnya adalah berkata-kata, nah, bercakap-cakap, kemudian berikutnya adalah berjanji, kemudian berikutnya adalah pertemuan. Nah, asalnya dari pandangan, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Nah, akan tetapi barang siapa menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Yani barang siapa merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah terhadap apa-apa yang ada pada tangan manusia, nah, dia bersabar walaupun kehidupannya fakir, walaupun kehidupannya serba kekurangan, nah, tetapi dia menjaga diri daripada meminta-minta kepada manusia. Dia menjaga diri, nah, menengadahkan tangannya kepada orang lain, dan dia yakin, dia merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan apabila seseorang dia meminta-minta, nah, maka hatinya tidak akan pernah merasa cukup. Hatinya tidak akan pernah merasa cukup. Senantiasa merasa kurang dan kurang terus. Nah, dikatakan di dalam hadis, laisal ghina bikathratil arab walakinal ghina ginaul qalb. Al-Kamakola sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukanlah yang dikatakan orang kaya, orang berkecukupan itu karena banyak hartanya, karena banyak dunianya. Akan tetapi orang yang cukup itu, orang yang kaya itu adalah kaya hatinya, merasa cukup hatinya. Kemudian barang siapa bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Bersabar, nah, di dalam menjalani ketaatan, ketaatan terhadap Allah. Bersabar di dalam meninggalkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, bersabar terhadap takdir Allah yang dirasa menyakitkan, nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran kepadanya. Nah, dan demikianlah keadaan seorang mukmin. Hendaklah dia bersabar. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menghadapi musibah, di dalam menghadapi gangguan, di dalam menghadapi rintangan, di dalam menghadapi ujian, dan bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dhalika illa lil mukmin, in asabathu sarra syakara wa dhalika khairun lah, wa in asabathu dharra sabara wa dhalika khairun lah. Sangat mengherankan sekali, sangat mentakjubkan sekali perkaranya orang yang beriman itu. Semua perkaranya baik, dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi orang yang beriman. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu baik bagi dia. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan yang demikian itu baik bagi dia. Nah, fabarakallahu fikum. Maka perhatikanlah, perhatikanlah wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, man yasta'fif yu'iffahu Allahu, wa man yastaghni yughnihi Allahu, wa man yatasabbar yusabbirhu Allahu. Nah, siapa yang masih ingat apa itu idgham mutamatsilan? Idgham mutamatsilan. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Bertemunya dua huruf yang sama, yang sama bentuknya dan sifatnya. Nah, dalam idgham mutamatsilan, nah, ada yang wajib idgham, ada yang wajib idgham. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh wajib idgham? Dua huruf yang sama, nah, bertemunya dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu hidup. Waqad dakhalu, waqad dakhalu, waqad dal yang pertama disukun, dakhalu dalnya hidup yang satu. Waqad dakhalu, jangan dikol-kolahkan. Yang kedua wajib idhar. Siapa yang bisa memberi contoh? Terjadi pada huruf mad. Nah, misalnya qalu wahum. Qalu, di situ ada waw sukun, kemudian bertemu dengan waw yang hidup, wahum. Di situ wajib idhar, yaitu wawnya tetap dibaca jelas, tidak diidgomkan, tidak digabungkan, tidak qalu, tapi qalu, qalu wahum. Nah, kemudian adapun bacaan ma'agna anni maliyah halaka anni, ada berapa bacaan? Dua bacaan, yaitu di saktah dan di idgomkan. Kalau di saktah bagaimana? Ma'agna anni maliyah halaka anni, bagaimana? Nah, ma'agna anni maliyah. Baik, apa saktah terlebih dahulu? Apa itu saktah? Kalau dalam Al-Quran ada kode sin di atas bacaan. Apa itu saktah? Berhenti dengan niat melanjutkan bacaan tanpa mengambil napas. Nah, ma'agna anni maliyah halaka anni, saktah. Kalau diidgomkan bagaimana? Ma'agna anni maliyah halaka anni, maliyah halaka anni. Tidak dihentikan, tapi diteruskan. Nah, berikutnya idgham al-mutajanisan. Idgham al-mutajanisan. Idgham al-mutajanisan ini adalah bertemunya dua huruf sama makhrajnya, berbeda sifatnya. Sama makhrajnya, berbeda sifatnya. Ini al-mutajanisan. Al-mutajanisan ini enam mempunyai beberapa hukum. Yang pertama, wajib idgham. Wajib idgham. Nah, jadi apabila dua huruf bertemu, yang satu sukun, yang satu hidup. Ya, yang mana kedua huruf ini satu makhraj, satu tempat keluar. Nah, maka yang pertama wajib idgham, yaitu apabila ta bertemu dengan to atau bertemu dengan dal. Ini kan satu makhraj ya. Ta, to, dal. Nah, ta bertemu dengan to, ta bertemu dengan dal, ini nam harus idgham. Nah, harus idgham. Nah, contohnya ujibud da'watukuma. Ujibud da'watukuma. Asalnya ujibut. Ujibut. Nah, di situ ta-nya disukun. Ujibut. Kemudian da'watukuma. Da. Jadi ta sukun ketemu dal. Nah, ini wajib idgham. Jadi jangan dibaca ujibut. Ujibut, jangan dihamaskan. Ujibut da'watukuma, tidak, tapi dimasukkan ke dal. Ujibud. Ujibud da'watukuma. Nah. Perlu ditulis? Hah? Wajib idgham. Contoh yang kedua, ta bertemu dengan to. Waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah. Asalnya waqalat. Waqalat ta'ifah. Ta-nya disukun kemudian bertemu dengan to. Ya, waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah. Dan kemudian dal bertemu ta. Dal bertemu dengan ta. Contohnya qad tabayyana. Qad. Qad tabayyana. Asalnya qad tabayyana. Ya. Jangan dibaca kol-kola. Jangan kod tabayyana, tapi kod masuk ke tak. Qad tabayyana. Atau wajadtum. Wajadtum. Asalnya wajadtum. Kemudian za za bertemu dengan do, ya do, za bertemu dengan do. Nanti kalau za bertemu dengan sa, kalau ada contohnya tidak apa-apa. Nah, contohnya id id dolamu, id dolamu, au id dolamtum. Jangan id, jangan ke za, tapi zo. Id dolamtum au id dolamu. Atau to bertemu dengan ta. To bertemu dengan ta. Contohnya ahabtu. Nam to bertemu dengan ta. Misalnya ahabtu, ahabtu. Jangan dikolokolahkan karena to asalnya huruf kolokolah. Jangan dibaca ahabto, ahabtu. Tapi ahabtu dimasukkan. Jangan ahabtu. Nah. Atau basatta. Basatta, jangan basapota. Nah. Basatta. Kemudian yang kedua, boleh idgham atau idhar. Kalau tadi wajib idgham, kalau sekarang boleh idgham, boleh idhar. Nah, yaitu sa bertemu dengan za. Sa bertemu dengan za. Nah, contohnya yalhas dzalika. Yalhaz dzalika, ini bisa yalhaz dzalika atau yalhaz, yalhaz dzalika. Kalau mau diidghamkan jadi yalhaz dzalika. Kalau mau diizharkan, yalhat dzalika. Sa-nya dinampakkan. Ya, enam. Kemudian yang kedua, enam mim, ba bertemu dengan mim. Ba bertemu dengan mim. Contohnya pada lafaz irkab ma'ana. Nah, si irkab ma'ana kalau mau di idghamkan maka menjadi irkam ma'ana, irkam ma'ana, ba dimasukkan ke mim. Kalau mau diidharkan, irkab, irkab ma'ana, irkab ma'ana. Nah, tapi idgham lebih diutamakan. Ya, idgham lebih diutamakan. Jadi irkam ma'ana. Nah, ini idgham al-mutajanisan. Bertemunya dua huruf, nah, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Nah, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Nah, kita teruskan baca Fathul Majid. Kita masih dalam bab asy-syafa'ah dan kita sudah mengetahui enam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya syafaat yang dicari, yang diminta oleh orang-orang musyrik itu muntafiyah, tidak ada, ya, tidak akan terjadi. Dan yang akan terjadi adalah syafa'ah dengan syarat izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dzakara aidan rahimahullahu taala anna syafa'ata sitatu anwa, dan juga menyebutkan siapa ini wa dzakara Ibnul Qayyim, ya. Dan Ibnul Qayyim juga menyebutkan anna syafa'ata, bahwasanya syafa'at sitatu anwa, syafa'at itu ada 6 macam. Al awal asy-syafa'atul kubra allati yata'akharu anha ulul azmi alaihimus salatu wassalam hatta yantahiya ilahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul kubra, syafaat yang besar, atau ungkapan yang lain asy-syafa'atul udma. Yang ulul azmi, siapa ulul azmi ini? Eh? Siapa yang hafal? Siapa saja ulul azmi? Lima. Ah. Salam. Terus? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Rasulullah salam, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Baik. Yang ulul azmi dan selain Rasulullah, mereka tidak bisa memberikan syafaat ini atau melakukan syafaat kubra ini sampai akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha, sayalah yang akan melakukannya. Wa dzalika hina yarghabul khalaik ilal anbiya. Dan hal ini as-syafaatul kubra, ini ketika atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ana laha, ketika makhluk-makhluk yaitu manusia mereka berdatangan kepada para nabi. Nah, mereka mengharapkan kepada para nabi liyasfa'u lahum ila rabbihim, agar para nabi memberikan atau meminta syafaat kepada Allah untuk mereka, untuk makhluk-makhluk ini. Hatta yurihahum min maqamihim fil mauqif, sehingga nabi tersebut mengistirahatkan mereka, memberikan kesenangan kepada mereka dari tempat mereka di mauqif, yakni di padang mahsyar, di saat matahari hanya satu jengkal dari kepala. Nah, di saat manusia sangat kehausan, sangat menderita sekali. Nah, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi untuk memintakan syafaat kepada Allah, tapi Nabi Adam tidak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nuh alaihissalam. Nah, kepada Nuh alaihissalam, Nabi Nuh juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Datang kepada Nabi Isa juga tidak bisa, sampai akhirnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadhi syafa'atu yukhtasu aw yahtasu biha la yusyariku fiha ahadun. Dan syafaat ini yaitu syafaatul kubra, ini khusus Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melakukannya. Nah, tidak ada seorang pun yang berserikat di dalam asy-syafaatul kubra ini. Khusus hanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atsani syafa'atu li ahli al-jannah fi dukhuliha. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk penduduk surga, agar masuk dalam surga. Wa qad dzakaraha Abu Hurairah fi haditsihi at-tawil al-muttafaq alaih. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menyebutkan syafaat ini dalam hadisnya yang panjang yang muttafaqun alaih. Ketika penduduk surga, ketika orang-orang yang sudah berhak masuk surga, mendatangi surga, mereka belum bisa masuk, sehingga mereka diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk masuk ke dalam surga tersebut. Kemudian yang ketiga, syafa'atuhu liqaumin minal usah min ummatihi qad istaujabu annar bidzunubihim fayasfa'u lahum alla yadkhuluha. Yang ketiga yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kaum dari orang-orang yang bermaksiat dari kalangan umatnya. Sungguh mereka berhak atau mereka semestinya masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka untuk tidak masuk neraka. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Qaulul Mufid syarah kitab Kitabut Tauhid mengatakan, dan sebagian para ulama, maknanya demikian, dan sebagian para ulama mengambil dalil untuk syafaat yang ketiga ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mananya barang siapa meninggal di antara kalian kemudian berdiri 40 orang atas jenazahnya yang mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan syafaat kepada 40 orang ini untuk si mayit. Untuk si mayit. Kan tetapi syafaat ini adalah umum, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Ya, nah. Sehingga di sini di dalam ta'liq disebutkan wa fi hadza nadur fa innahu lam yashuq alaihi dalilan. Pada masalah yang ketiga ini nadur perlu diteliti kembali karena Syekh yaitu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidak membawakan dalil. Ya, nah. Akan tetapi ada hadis yang demikian, ya, barang siapa meninggal dunia kemudian berdiri atas jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan syafaat kepada 40 orang ini untuk dan si mayit tersebut. Arabi kemudian yang keempat, syafa'atu fil usul min ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nar bidzunubihim. Yang keempat, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ataupun dari orang-orang yang bertauhid, yang mereka masuk neraka dengan sebab dosa mereka. Nah, jadi ini sudah masuk neraka, ya, sudah gosong, dibakar dalam neraka. Nah, kemudian nam diberikan syafaat, ya, diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari neraka. Nam kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, nam, lo kok bisa orang bertauhid berbuat maksiat? Ya bisa, ya. Nam, orang bertauhid bisa berbuat maksiat, ya, karena maksiat itu belum tentu syirik. Kalau kesyirikan maka tidak akan berkumpul ataupun bersatu dengan tauhid. Kalau kesyirikan, ya, mesti kalah tauhidnya kalau orang syirik. Nah, karena dikatakan lain asyrokta layah batom namaluka, layah batom namaluka, walatakunan naminal khawsirin. Kalau kamu wahai Muhammad berbuat syirik, sungguh akan hapus amalan kamu dan sungguh kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, nah. Wala hadithu biha mutawatiru anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis-hadis tentang syafaat yang keempat ini adalah mutawatiru, banyak sekali dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad ajma'a alaiha sahabah wa ahlu sunnah qatibah. Dan sungguh dan para sahabat dan ahli sunnah telah berijma, telah berijma, nah, akan kepastian ataupun tentang hal ini. Nah, wabadda'u man angkaroha. Dan mereka para sahabat dan ahli sunnah membid'ahkan orang yang mengingkarinya. Nah, jadi orang yang mengingkari nah, syafaat Nabi terhadap ahlu tauhid yang bermaksiat, ya, maka dibid'ahkan, dikatakan mubtadi, ahli bid'ah oleh para sahabat dan ahlu sunnah. Wasahu bihi min kulli janibin wa nadu alaihi bidlal. Dan mereka menghardik nam dari segala penjuru dan mereka menyeru ataupun nam menyebutkan bahasanya orang yang mengingkari syafaat Nabi kepada pelaku kemaksiatan ini nam dikatakan sesat. Siapa? Kelompok siapa yang mengingkari syafaat Nabi pada pelaku dosa-dosa ini? Eh? Khawarij dengan Mu'tazilah. Ya, Khawarij dengan Mu'tazilah. Kenapa? Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu adalah kafir. Kalau kafir kekal di dalam neraka. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar itu adalah hah? Manzilatun baina manzilatain. Jadi di mana? Tidak di surga, tidak di neraka. Hah? Lah di mana? Dihukumi di dunia, ya, tidak mukmin, tidak kafir, tapi kalau hukum di akhirat kekal dalam neraka. Ini Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah. Jadi hukum di akhirat menurut Mu'tazilah sama dengan Khawarij. Al-Khamis yang kelima, syafa'atuhu liqaumin min ahlil jannah fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kaum dari penduduk sorga. Nah, untuk ditambah pahala mereka dan lebih ditinggikan lagi derajat mereka. Nah, sudah masuk sorga, ditambah lagi pahalanya, ditambah lagi, nah, lebih tinggi, ditinggikan lagi derajatnya. Wa hadhihi mimma la yunaji fiha ahadan aw ahadun. Dan ini merupakan perkara tidak ada seorang pun yang membantahnya. Wa kulluha mukhtasso bi ahli al-ikhlas, dan semuanya dikhususkan untuk orang-orang yang ikhlas. Yani semua apa? Semua syafaat. Semua syafaat ini adalah untuk orang-orang yang ikhlas. Anam. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'an. Yang orang-orang ikhlas ini, mereka tidak menjadikan selain Allah sebagai penolong dan sebagai pemberi syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa andhir bihil ladina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an, hai Muhammad, orang-orang yang mereka takut bahwasanya mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka, tidak ada bagi mereka selain Allah sebagai wali, sebagai penolong, dan tidak ada pula pelindung, pemberi syafaat. Surat Al-An'am ayat 51. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak menjadikan selain Allah, tidak menjadikan selain Allah sebagai penolong ataupun sebagai pemberi syafaat, tapi mereka hanya berlindung dan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadis syafa'atuhu fi ba'di ahli al-kuffar. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk atau pada sebagian orang-orang kafir. Min ahli nar, dari penduduk neraka. Hatta yukhaffafa adabuhu. Sehingga diringankan adabnya. Wa hadhi khassatun bi Abi Thalib wahda. Dan ini khusus untuk Abu Thalib saja. Itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun orang-orang kafir yang lainnya tidak mendapatkannya walaupun orang tuanya. Nah, ini macam-macam syafa'ah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, naktafi lahuna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.